mana sakit mas? Sakit apa lagi? Panas. قال المؤلف حفظه الله تعالى ثانيا إذا كان الداعون إلى هذه المقولة لم يدعوا لها تعريفا ولم يرسموا لها حدا فلنضع نحن لنا لها تعريفا تقريبيا كما يقال ثم لننظر هل يقوي هذا التعريف على الثبات أمام النظر العلمي المخضي بما نورده في الفقرات الآتية أو أنه لا يثبت لنقل اللفاف في المأمورات الشرعية هو ما يدخل تحت الحكم الواجب والقشر ما هو جاوز دائرة الحكم الواجب أما اللفاف في النواهي فهو ما يدخل تحت الحكم الحرام والقشر ما هو لم يتناول في الحرام الصريح في النواهي وعلى ذلك فالقشور في المأمورات كل مندوب أو مباح وفي النواهي المكروهات وبذلك فإنه يستمع لدينا من القشور ما يزيد على نصف الدين ويبقى لنا من بعده أقل من النصف وهل من الورع في الدين أن ندع فهل من الورع في الدين أن ندع لعذر لا يدرى مأتاه إلا جهل أو هوى أو غفلة أكثر من نصف الدين قشورا لنأخذ أقل من نصفه لبابا ثالثا نسأل هؤلاء المفرقين في الدين بين القشر وبين اللباب إذا اتفقوا معنا على التعريف الذي أسلفنا أين يدعون بعض المسائل المختلف عليها بين الواجب والمندوب أو بين الحرام والمكروه حسب التعريف الذي وضعنا لكل من اللباب والقشر ففي الأوامر نأخذ مثلا صلاة الوتر فهي عند أبي حنيفة رحمه الله واجب يأتم تاركه وعند جماهير العلماء ومنهم الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله سنة لا يأتم تاركها ويثاب فاعلها ففي أيهما ندع صلاة الوتر أفي القشر أم في اللباب إذا كان الدعو jika orang-orang yang mempropagandakan hadil makulah perkataan ini yaitu tinggalkanlah hal-hal yang kusur laksanakan hal-hal yang lubab dalam agama lam yada'u tidaklah membuat laha ta'rifan definisi untuk kata-kata tersebut wala yarsum dan tidak menggaris untuknya had dan batasan falnatok maka tidaklah kita yang membuat laha ta'rifan definisinya ta'rifan takribian definisi pendekatan definisi yang mendekati kama yukal sebagaimana dikatakan. Nah, jika yang membuat definisi itu bukan orang yang punya istilah, maka disebut ta'rif takribi. Cuma linangbur kemudian supaya kita lihat apakah definisi ini yakwa kuat ala sahabat untuk tegar ama menadra ilmi di hadapan pertimbangan ilmiah al-mahdi murni yang akan kami sampaikan fil faqarat dalam poin-poin berikut ini atau tidak bisa tegar. Dinakul kita katakan lubab dalam agama fil ma'murat syariah dalam perintah-perintah syariah adalah segala sesuatu yang termasuk dalam hukum wajib. Sedangkan qasar kulit adalah majawaza yang melewati melintasi hukum wajib yaitu mandub. Amal lubab adapun lubab dalam larangan maka segala sesuatu yang termasuk dalam hukum haram. Sedangkan kulit adalah yang tidak tercakup oleh hukum yang sering tegas dalam larangan yaitu makruh. Wa ala dzalika berdasarkan definisi itu maka kusur maka kulit agama fil ma'murat dalam perintah-perintah Allah dan Rasulnya adalah semua yang hukumnya mandub atau mubah. Sedangkan dalam larangan adalah semua hal yang makruh. Berbidzalika maka dengan pengertian itu maka terkumpullah di sisi kita minal kusur kulit agama ma yazid yang lebih dari setengah agama. Wajibat tersisa bagi kita lubab min lubab bihi inti agama itu kurang dari setengah. Faham minal warak, apakah termasuk sikap warak dalam agama? Karena ada kita tinggalkan diudrin karena satu alasan layu drama tahu yang tidak diketahui datangnya, yang diketahui alasannya kecuali kebodohan, hawa nafsu dan kelalaian, kita tinggalkan akar lebih dari setengah agama kusuran karena dia kulit. Kemudian kita hanya mengambil apal kurang dari setengah ubahan sebagai inti. Kenapa oh? Kita kena bapak lho. Yang ketiga kita tanyakan pada mereka orang-orang yang membedakan agama antara kulit dan inti. Ida tafaqu ma'ana, jika mereka sepakat dengan kita dalam definisi yang aslatna yang telah kami sebutkan. Aina yada'un, dimanakah mereka akan letakkan sebagian masalah-masalah yang diperselisihkan. Apakah hukumnya wajib ataukah mandub, hukumnya haram ataukah makruh. Hasab menurut definisi yang telah kita buat likulin untuk lubab dan kosar. Profil awamir dalam perintah, misalnya nak khudum masalan, kita ambil contoh salat witir. Salat witir menurut Abu Hanifah wajib ain. Ya tum tarikuhu, berdosa lah orang yang tidak salat witir setiap harinya. Sedangkan menurut jumhur ulama di antara mereka Syafi'i, Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahwasanya salat witir itu sunnah, tidaklah berdosa orang yang meninggalkannya dan diberi pahala orang yang melakukannya. Namun bisa dipahami dari salah satu riwayat, maksudnya Imam Ahmad mungkin berpendapat wajib, karena sebagaimana perkataan Imam Ahmad yang sering dikutip oleh Syekh Ibnu Taimin tentang orang yang tidak pernah salat witir, Imam Ahmad mengatakan rajulun su, orang yang tidak pernah salat witir itu orang yang jelek. Mungkin bisa diambil dari itu. Maksudnya beliau berpendapat wajib tapi salah satu, tapi salah satu pendapat beliau. Kalau jika ditinggalkan tidak berdosa, tidak mungkin kita katakan ini dapat jelusu. Tapi ayyihima, maka di antara dua pilihan itu, di manakah kita letakkan salat witir? Apakah dalam kulit agama ataukah dalam inti agama? Ini apa? Afin lawang kita kudu masalah sekali bermuskiri min gairil inabi fa innahu la yujladu inda Abi Hanifata illa iza sakira wa samila wa indal jumhuri yujladu li mujaradi syurbihi وسواء أكان المسكر من عنب من عنب أم كان من غير العنب ففي أيهما أيضا ندع وجوب الجلد لشاربها أفي القصر أم في اللباب. وهناك أمثلة أخرى كثيرة تتعارض فيها أراء الفقهاء تعارضا يجعل كل رأي من الآراء المتعارضة على طرف نكيد مع الرأي الآخر، بحيث لا يمكن إسقاط هذا التعارض القائم بين هذا الآراء إلا بالوقوف عند الدليل القاطع أشاره من كتاب الله عز وجل ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهما النجاة كل النجاة لمن أراد النجاة. رابعا، الله سبحانه أنزل دينه على نبيه صلى الله عليه وسلم ليبني به الإنسان المسلم فيكون به سعيدا في الدنيا والآخرة. ولا يخفى على ذي عقل أن كل أمر ونهي من أوامر هذا الدين ونواهيه تسهم إسهاما فعالا في بناء هذا الإنسان، سواء أكانت من المندوبة أم من المباحة أم من الواجبة، وسواء أكانت من المكروهة أم من المحرمة، لأن جميع هذه الأحكام هي شعب الإيمان التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فأيما شعبة نقصت منها كانت نقصا من الإيمان، وأيما شعبة التزمها المسلم كانت زيادة في إيمانه، لأن الإيمان يزيد وينقص بالقول والعمل، وهو مذهب السواد الأعظم من الأمة. خامسا، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والاستطاعة في إنفاذ الأمر إما أن تكون في الفعل الواحد كالصلاة مثلا، فإذا لم يستطع المسلم أن يصليها وهو قائم، وجب عليه أداؤها على الوجه الذي يستطيعه من قعود أو اتجاء أو غير ذلك. وإما أن تكون الاستطاعة في مجموع الأفعال، فقد لا يستطيع المسلم أن يصوم لمرض في حين يكون قادرا على أداء الصلاة على كل حال، فوجبت الصلاة في حقه وسقط عنه الصيام إن كان مرضه مسمنا، وإلا صام حين شفائه. وقد لا يقوى المسلم لأجر من الأعذار أن يصلي في المسجد وهو مأمور بأدائها فيه، فلا يقال ما دام أنه لا يستطيع أن يصليها في المسجد فلا يصليها، بل يقال يفعل ما يقدر عليه ويؤذر فيما لا يقدر عليه. Dan dalam larangan mungkin makhulu itu ya, bukan takhulu, sama dengan yang di atas. Makhulu masalah kita buat misal, syariban muskir, orang yang meminum bahan yang memabukkan, namun min ghairil inab, namun dari bukan anggur, namun terbuat dari bukan anggur. Fa innahu maka muskir yang min ghairil inab, itulah ijlat, tidaklah diberi hukuman inda Abi Hanifah menurut Al-Imam Abu Hanifah, kecuali idza sakara, jika dia mabuk, wasamina, dan dia mabuk berat hilang akal, hilang pikiran, mabuk. Jadi kalau muskir, Abu Hanifah membedakan antara muskir inab dan muskir ghairi inab. Kalau muskir inab, maka sekedar minum meskipun enggak mabuk dicambuk. Dihukum. Namun kalau muskir ghairi inab, ada hukuman kalau setelah mabuk. Kalau minumnya sampai mabuk ada hukuman. Lain dari jumhur, kalau jumhur tidak membedakan. Ini jelas, maka orang tersebut dihukum semata-mata dia meminumnya. Baik muskir bahan memabukkan ini terbuat dari anggur atau bukan anggur. Tapi ayyuhima, maka di antara dua pilihan ini, yaitu antara qasr dan lubab, aidan juga, di manakah kita nampak letakkan wajibnya memberikan hukuman untuk peminum muskir? Apakah fil qasr termasuk kulit agama ataukah inti agama? Dan jelas biasanya yang hak adalah bersama jumhur yang mengatakan tidak membedakan antara muskir min inab atau muskir min ghair inab. Bahkan kita katakan mayoritas muskir di masa Nabi itu ghair inab. Mayoritas muskir di masa Nabi itu kurma atau gandum. Adapun inab itu malah jarang. Bagaimana mungkin dibedakan semacam ini? Padahal muskir yang di masa Nabi bisa dipastikan jarang kalau anggur. Ini lebih dominan kurma. Maka yang hak bersama jumhur yang tidak membedakan antara muskir min inab atau muskir min ghairi inab. Dan masih banyak amsalatul lughah, contoh-contoh yang lain kafirah yang banyak. Tata'aruf bertentangan padanya pendapat para ahli fikih. Ta'arudat, satu pertentangan yang menjadikan masing-masing pendapat al-muta'aridah yang bertentangan ini ala tarfai naqidin, dalam dua ujung yang bertentangan. Satu mengatakan haram, satu mengatakan boleh. Ini dua ujung yang bertentangan. Satu mengatakan wajib, satu mengatakan tidak wajib. Ma'ara'il akhar, bersama pendapat yang lain, yaitu di mana la yumkin, tidak mungkin menggugurkan, menghilangkan pertentangan al-qa'im yang ada di antara pendapat-pendapat ini ila bil wukuf, kecuali dengan wukuf indal dalil al-qati, dengan mengetahui ada al-qati dalil yang tidak terbantahkan, asari yang tegas dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada keduanya, Quran dan Sunnah, ada anajah keselamatan, kula najah sebenar-benarnya, liman arada najah, untuk orang yang ingin selamat. Kemudian yang keempat, ini Allah menunjukkan agamanya kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, liya benia bihil insanan muslimah, supaya Allah tidak membangun insan muslim sehingga muslim tersebut sa'id dan bahagia di dunia dan di akhirat. Walau yarfa, dan jelas, tidak samar, ini jelas. Dan jelas bagi semua orang yang punya akal, bahasanya semua perintah dan semua larangan dari perintah-perintah agama ini dan larangan-larangannya, tuzhim, memiliki peran izhaman fa'alan, peran yang sangat efektif dibina untuk membangun insan muslim tersebut. Baik dari hukum yang statusnya mandub atau mubah atau wajib, baik dari hukum makruh atau yang haram. Lianna, karena semua hukum-hukumnya adalah cabang-cabang iman yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman itu 70 sekian cabang, yang paling utama ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu dalam merupakan salah satu cabang iman bukan muslim. Maka cabang mana saja yang naqasat, yang kurang, maka berarti kuranglah iman. Dan jika cabang, dan jika satu cabang itu iltazamal muslim, seorang muslim komitmen untuk melakukannya, maka itu menambah imannya. Karena iman itu bertambah dan berkurang dengan ucapan dan perbuatan. Dan inilah pendapat Sadul A'zam Ahlu Sunnah, yang merupakan golongan yang terbesar dari umat ini. Itu golongan yang terbesar di masa salaf. Kemudian bantahan yang kelima, Rasul mengatakan, jika aku perintahkan kalian untuk melakukan satu hal, maka laksanakanlah masa taktum yang mampu kalian kerjakan, dan jika aku larang kalian, maka jauhilah. Betul eh, bukan muslim. Yang dimaksud istita'ah dalam kemampuan dalam melaksanakan perintah itu ada dua macam. Yang pertama, kemampuan fil fi'il wahid, dalam satu perbuatan, satu amal. Misalnya sholat, maka jika seorang muslim tidak mampu untuk melaksanakan sholat muwaqqa'im sambil berdiri, maka wajib dia melaksanakan sholat ala wajib dalam bentuk yang dia mampu untuk, yang mampu dia lakukan, yaitu duduk, berbaring atau yang lain. Yang kedua, istita'ah fi majrul af'al, dalam beberapa amal. Misalnya, seorang muslim tidak mampu untuk puasa karena sakit, dan pada saat dia mampu untuk melaksanakan sholat ala kulli halin dalam semua keadaan, maka wajib dia wajib mengerjakan sholat, wajib sholat dikerjakan dihaki untuk dirinya, dan gugur darinya kewajiban puasa. Dan kewajiban puasa ini gugur secara total jika maradu sakitnya adalah muzmin, sakit yang menaun, yang dipastikan tidak mungkin sembuh. Dan jika masih ada harapan sembuh, maka dia tetap wajib puasa hina syifa'ihi ketika sembuh. Maka layak wal muslim, dan boleh jadi seorang muslim tidak kuat karena satu uzur, satu alasan untuk sholat di masjid. Padahal seorang muslim diperintahkan untuk melaksanakan sholat di masjid. Maka tidaklah kita katakan madam anulai setiq, selama dia tidak mampu untuk sholat di masjid, maka tidak perlu sholat. Namun kita katakan tidaklah dia melakukan apa yang mampu dia lakukan, dan dia dimaafkan fi malikdir dalam hal yang tidak mampu dia kerjakan. Jadi ada sholat dan ada pergi ke masjid. Tidak mampu pergi ke masjid, maka sholatnya tetap sholat. Bukan karena tidak mampu pergi ke masjid kemudian hilanglah sholat. Amma man hiyatu faqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu an tajtanibaha kullaha min ghairi farqin baina wahidin wa wahidin. فكما أنه نهى عن الزنا فإنه نهى عن النظر المحرم إلى المرأة. وكما أنه نهى عن شرب الكثير من الخمر فإنه نهى عن شرب القليل منها. وكما أنه نهى عن شرقة الكثير فإنه نهى عن شرقة الدرهم شرقة الدرهم والدرهمين. وكما أنه نهى عن الكذب على الأمة كلها فإنه نهى عن الكذب على الرجل الواحد. وكما أنه نهى عن أن تكشف المرأة أن تكشف المرأة عن جميع جسدها فإنه نهى أن تكشف عن صدرها أو عن شاقها أو عن أي جزء عن أي جزء من بدنها بدنها إلا الوجه إلا الوجه والكفين فلا يقال هنا يجتنب ما يستطاع اجتنابه فليجب اجتناب كل ما ينهي عنه ولا يعفى إلا عن الناس أو المخطئ أو المكره. ثالثا أسأل المفرقين بين القصر واللباب هل شيء من القصر يدخل في دائرة الأحكام الخمسة ولعلهم لا يخطئون إذن فليقولوا قولا سديدا إن اللباب والقصر جميعا لا يخرج عن دائرة الأحكام الخمسة وإذا كان ما قالوا صحيحا وحقا فإني أذكرهم بمعنى الحكم الشرعي وهو الخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل التخيير أو الطلب تركا أو فعلا وهل يجوز أن يسمى شيء من أحكام الله تعالى قشرا على سبيل الاصطلاح كما افترضنا أو على سبيل التهوين على سبيل التهوين والغض مما يسمى قشرا أو التفريق بين الأحكام الصادرة عن الله سبحانه تفريقا مجردا لا لشيء إلا لظن فاسد. لا أحسب أحدا يؤمن بالله واليوم الآخر يجيز مثل هذا، وهو يعلم أن الله قد أتم النعمة على المؤمنين فأكمل لهم الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكانوا بذلك خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. Ada pun larangan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk menjauhi semua larangan tanpa membedakan satu larangan dengan larangan yang lain. Bagaimana Nabi melarang perbuatan zina? Nabi melarang melihat an-nazar al-muharam, pandangan yang haram ditujukan kepada perempuan. Maka sebagaimana Nabi melarang meminum khamr dalam jumlah yang banyak, Nabi melarang meminum khamr dalam jumlah yang sedikit. Sebagaimana Nabi melarang mencuri dalam jumlah yang banyak, dalam nominal yang banyak, Nabi melarang mencuri 1 dirham atau 2 dirham. 2 dirham ini di sini wawunya dimakna au. Sarkoti dirham au dirham ini. Bukan mencuri 3 dirham, namun mencuri 1 dirham atau 2 dirham. Kalau dirham buat dirham ini, kalau wawunya maknanya waw, artinya 3 berarti kan. Melarang mencuri 3 dirham. Bukan demikian maksudnya kan. Kalau orang tahu zauk, perasaan berbahasa, maka ya ngapain bilang 1 dirham dan 2 dirham, 3. Langsung aja 3. Maka dirham buat dirham ini wawunya di sini wawu bermakna au. Bagaimana Nabi melarang untuk berdusta kepada seluruh umat, Nabi juga melarang dusta kepada satu orang. Bagaimana Nabi melarang seorang perempuan itu membuka semua badannya, jasadnya telanjang bulat, Nabi melarang seorang perempuan membuka, menampakkan dadanya atau betisnya atau ayu juz'in, bagian badan manapun dari badannya, kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Namun itu pun ya footnote ala khilafil ma'ruf bainal ulama. Bagaimana ada perselisihan yang dikenal di antara para ulama, al-aula fi as-satru, dan yang lebih baik adalah ditutupi. Fala yuqalu huna, maka tidaklah kita katakan dalam masalah larangan hendaklah dijauhi yang mampu untuk dijauhi. Namun wajib menjauhi semua yang dilarang dan tidaklah dimaafkan kecuali orang yang lupa, keliru atau dipaksa. Yang keenam, kita tanyakan atau saya tanyakan pada orang-orang yang membedakan antara kulit agama dan inti agama, apakah sesuatu yang termasuk dari kulit agama itu termasuk dalam hukum yang 5, hukum taklif yang 5? Wala'alahu, mudah-mudahan mereka tidak keliru menjawab. Itu jika demikian, jika mereka tidak keliru menjawab, hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang benar, yaitu inti agama dan kulit agama semuanya tidaklah keluar dari lingkaran 5 hukum taklifi yang 5. Wa idza kana maqalu sahihan wa haqqan, maka apabila yang mereka katakan itu benar dan benar, maka aku ingatkan mereka tentang makna hukum syar'i. Namun ingat, ini makna hukum syar'i menurut fuqaha. Dan fuqaha itu membidangi fikih, dan fikih itu cuma membahas ahkam amaliyah, tidak membahas ahkam i'tiqadiyah. Maka ini adalah definisi hukum syar'i berkaitan dengan ahkam amaliyah, yaitu kitabullah, seruan dari Allah yang berkaitan dengan af'al. Maka kaitannya apa? Dengan af'al al-mukallafin, dengan perbuatan mukallaf. Ala sabili tahir, ada yang dalam bentuk boleh memilih, yaitu mubah, mutolab atau tuntutan, yaitu wajib atau mustahab, takkan tuntutan untuk meninggalkan yaitu wajib atau mustahab, au fi'lan atau tuntutan untuk melakukan tuntutan untuk meninggalkan yaitu makruh dan haram, au fi'lan atau tuntutan untuk mengerjakan yaitu wajib atau mustahab. Artinya perbuatan yang ada hukumnya secara fikih itu harus perbuatan bukan benda. Apakah benda ini haram? Itu enggak bisa. Namun harus perbuatan. Kalau ini benda najis, kita katakan haram menyentuh benda ini. Orang-orang liberal memanfaatkan definisi ini untuk mengatakan kenapa perkataan kami dihukumi. Padahal hukum itu adalah af'alul mukallaf, perbuatan mukallaf. Mungkin kita katakan termasuk af'al adalah aqwal. Termasuk af'al adalah aqwal. Atau kita katakan ini adalah definisinya fuqaha yang cuma membahas af'al. Adapun hukum, pengertian hukum secara syar'i dengan makna luas, maka mencakup berkaitan dengan af'al wa aqwal wal i'tiqadat. Ada keyakinan yang haram, ada keyakinan yang wajib. Wal yajuzu, maka apakah boleh yusama dinamakan syai'un min ahkamillah, satu saja dari hukum Allah, kita katakan qasran sebagai kulit, ala sabil istilah dengan dengan makna istilah bagaimana kita andaikan. Ala ala sabil tahwin, atau dengan bentuk meremehkan, wal ghaddi, dan menutup-nutupi hal-hal yang disebut dengan kulit. Atau membeda-bedakan di antara hukum-hukum yang datang dari Allah, tafsirkan mujaradan, pembedaan semata-mata, lalu saya bukan karena faktor apapun kecuali sangkaan yang tidak benar. Lah, sebab aku tidaklah mengira ada seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir akan membolehkan hal ini. Membeda-bedakan tanpa ada sebab, tanpa ada alasan, karena untuk meremehkan. Bahwa ya'lam, dan dia tahu bahwasanya Allah telah menyempurnakan nikmat kepada orang-orang yang beriman dan menyempurnakan agama untuk mereka. Maktulakum, dan seterusnya. Fakanu, maka mereka dengan itu, dengan inilah maka mereka orang-orang yang beriman jadi sebaik-baik umat. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dimunculkan untuk manusia. Ya, amin. Sabian, anak tafsir tafsir amr al-sahiri yu'ati ila tafsiri fil amr al-kabiri li'anna simrara hadha tafsiri yunsi usul insani adatan tantahi bihi ila al-tahawuni فيما يفعل أو يقع عليه قصده من الأحوال والأفعال والأمة كلها تعلم أن هناك كثيرا من مرسلين وأحكام الإسلام مقتصد عن واقعهم ولا يستطاع الوصول إليها أو التحدث عنها. وبعد هذه الأورا مما يترتب عليه إقامة حكم الله في الأرض وحماية بيضة الإسلام. هل من الحكمة والإيمان معا أن يترك الداعية الدعوة إلى ما بقي من أمور الدين وأحكام الإسلام وأغلبها مما يدخل في عادات الكشور بزعمه وتقسيمه بعذر أنه لا يقدر على هذه أو تلك منها إنه لقول أجاب. فمن رأى أمرا يخالف فيه حكم الشرع ويجانب فيه فاعله الحق سواء أكان قشرا أم لبابا على حد تعبير هؤلاء فحق عليه أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. فإن سكت خشية أن يتهمه الناس مثلا بالتعصب أو التزمت أو الاهتمام بالسفاسف في الأشياء أو مخالفة العرف السائد أو الخروج على مألوف الناس أو تساهلا وإعراضا أو تجنبا لنفس الناقضين أو لئلا يقال بأنه لا يعرف حق العصر أو غير ذلك من العذر من الأعذار التي لا تقبل عند الله سبحانه فهو آثم يستحق الذم والعقوبة من الله. نعم. Yang ketujuh, sesungguhnya sebelumnya perlu kita ketahui, orang yang mengatakan lakukanlah yang lubab dalam agama, inti agama, tinggalkanlah hal-hal kusur, itu seorang yang memaksudkan dengan hal tersebut. Yang dimaksud lubab agama adalah perjuangan untuk menegakkan khilafah, untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi. Dan yang kusur itu adalah ribut masalah jenggot, masalah isbal, masalah gambar. Nah, kita katakan anak tasrif bahasanya meremehkan perkara yang kecil, itu adik akan menyebabkan meremehkan perkara yang besar. Karena terus menerus ada tasrif, jika meremehkan ini, jika terus menerus, yunsi akan menumbuhkan fil insan dalam satu, dalam diri orang tersebut adatan kebiasaan tantahi bihi yang berakhir pada tahawun, meremehkan fima yak'alu dalam apa yang dia lakukan, awya kau alaihi hasuhu, atau yang terjemus padanya hasuhu idranya minal ahwal wal af'al, baik keadaan ataupun perbuatan. Jika ini anggap saja ini ada perkara remeh, jika terus menerus nanti bisa menyebabkan meremehkan perkara besar. Bal ummatu kulluha, maka seluruh umat Islam tahu, yakin bahasanya banyak dari ikatan-ikatan agama dan hukum-hukum Islam tumuksatun, dijauhkan dari realita mereka, dan mereka tidaklah mampu al-musul untuk bisa sampai ke sana, atau bahkan tidak mampu membicarakannya. Dan sebagian ikatan-ikatan Islam ini ya taqatab alaihi, berkaitan dengan penegakan hukum Allah di muka bumi dan melindungi negeri kaum muslimin. Hal minal hikmah, maka apakah satu hal yang bijak dan termasuk iman sekaligus seorang da'i meninggalkan ad-da'wah, mengajak manusia untuk melakukan mabaki yamin uradin, ikatan-ikatan agama yang masih tersisa dan hukum-hukum Islam yang tersisa, wa aghlabu dan mayoritasnya adalah termasuk dalam barisan al-kusur, jenggot, ini, isbal, berdasarkan sangkaan dan pembagian mereka dengan alasan di anau layak dir, bahasanya dia tidaklah mampu ala hada untuk melakukan ini autil kamiha, atau itu darinya. Inna ula kaulu mengucap, ini adalah satu perkataan yang aneh. Apakah karena kita tidak mampu menegakkan khilafah Islamiyah, terus kemudian kita katakan enggak usahlah kita bicarakan hukum jenggot, karena kita belum mampu untuk menegakkan khilafah. Apakah itu sikap yang bijak? Enggak mampu itu, dan itu jadi alasan untuk meninggalkan ini yang mampu. Enggak mampu untuk menegakkan khilafah, untuk membebaskan Palestina, dan itu jadikan alasan untuk meninggalkan masalah jenggot, masalah Islam. Apakah itu satu sikap yang bijak? Faman ra'a, maka siapa yang melihat satu perkara yang menyelisih hukum syariat dan pelakunya jauh dari kebenaran, baik itu adalah kulit ataupun inti, ala haddi dengan meminjam takbir ha'ula, istilah mereka-mereka, fahakun alaihi, maka dia punya kewajiban untuk memerintahkan ma'ruf dan nahi mungkar. Dan jika dia diam karena khawatir banyak orang menuduhnya, misalnya menuduh dia ta'asub, fanatik, atau tazamut, atau beku, enggak mau berubah, al-ihtimam, atau dituduh terlalu perhatian dengan safasih, hal-hal yang remeh, minal asya', hal-hal yang remeh, atau dituduh menyelisihi kebiasaan yang berlaku, atau keluar dari maklufinasi yang biasa dilakukan oleh manusia, atau tersahulang karena meremehkan dan berpaling, atau dalam rangka menghindari linak dinafidin, kritiknya orang yang mengkritik, atau supaya tidaklah dikatakan kalau dia itu dinilai tidak mengetahui haqqal asri, apa yang harus dilakukan di masa ini, atau alasan-alasan yang lain yang tidak bisa diterima di sisi Allah, maka dia berdosa berat untuk mendapatkan celaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-8, wa akhiran fa inna hadza tasriki lam yu'rafi salafil ummah min ashabi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin faqad kanu ahrasan nasi ala istijabati li kulli amrin fa'alunahu wa ala kulli nahyin fayatajannabunahu tahqiqan fi anfusihim li qawlih idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu fa huwa amrun hadithun wa kanu ashadda nasi nufratan minal hawadisi li annaha bid'un wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar wa laqad balagha min khawfihim minal mukhalafati anittini wa taharihim imtisala ahkamihi annahum kanu yada'una kathiran minal halali khasyatal wuku'i fi babin min abwabil harami laqad nasa'at hadhil makulatul hadisatu min khudu'il aqlil muslimi li saqafatil gharbiyatil lati akhadat alaihi aqtarahu wa saddat alaihi tara'ifahu allati wasalat bihi min qabl ilal huda wal haqqi walaqid huda mastaqara anil amru fil kuhunil mufaddalatil ula alati asad fil islami kullihi akidatan wa syari'atan fal yasa'na ma wasi'aha ula'il kuhunu wal namdi fi tawqil ladhi madaw fihi intaha fitulihi min kalami syekh Muhammad Syatrah hafidallahul maula. Yang terakhir, bantuan yang terakhir, bahasanya pembedaan ini tidak dikenal di masa salaful ummah, sahabat tabi'in atau tabi' tabi'in atau orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka mereka salaful ummah adalah manusia yang paling antusias ala istijabah untuk merespon semua perintah lalu mereka kerjakan dan semua larangan lalu mereka jauhi. Pastikan dalam rangka mewujudkan dalam diri mereka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum dan seterusnya. Fawa, maka pembagian ini adalah perkara yang baru dan mereka salaf adalah manusia yang paling kencang nufratan menjauhi hawadis perkara-perkara yang baru atau bid'ah karena perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan semua bid'ah sesat dan semua sesat di neraka. Bahkan laqad balagha sampai-sampai min khawfi karena khawatir mereka untuk menyelisih perkara agama dan perhatian mereka untuk imtisal mentaati hukum-hukum agama mereka meninggalkan banyak hal-hal yang halal khasyah karena khawatir terjumus dalam salah satu pintu yang haram. Lakonah saat maka tumbuhlah hadil makulah perkataan yang baru ini tumbuh dari khudul akli akal seorang muslim yang tunduk kepada taqofah rohiyah budaya barat alati akhudat alaihi aktarahu yang budaya barat itu mulai alaihi aktarahu memiliki meluas wasaddat alaihi taraikahu dan budaya barat itu menutup jalan-jalan seorang muslim yang dengan jalan-jalan tersebut jalan-jalan itu wasalat bisa mengantarkan seorang muslim mingkob sebelumnya sebelum ditutup bisa mengantarkannya pada al-huda dan al-haq petunjuk dan kebenaran dan sebaik-baik petunjuk adalah mastaqar alaih adalah hal-hal yang sudah baku yang sudah permanen fikurunil mufadalah di tiga generasi awal yang pertama yang Islam itu hidup di masa itu di tiga generasi itu seluruh Islam, akidah dan syariahnya. Maka segala sesuatu yang permanen, yang baku, yang sudah baku di masa itu, itulah sebaik-baik petunjuk. Maka adalah cukup bagi kita apa yang cukup bagi mereka, dan adalah kita terus fitarik meniti jalan yang mereka tempuh. Sekian dengan panjang lebar dari perkataan Syaikh Muhammad Syakir. Jadi kita baca hari ini wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillah rabbil alamin.